Mila bangga dadi wong Indonesia niku jenengan Ahlussunnah wal Jamaah, Pak. Ampun amung bajune tok sing NU, atine yo NU. Amin. Telat malaikate minggat. Jajal, Pak, saniki napa-napa larang. Di mana-mana banyak busung lapar, dol kelaparan soalnya ra iso mangan. Wong NU tetep mangan. Wong NU niku umpama ra iso tuku beras blas tetep iso mangan kok ngenteni tanggane mati. Kan tahlilan. Loh, aku ra ndonga, kuwi kenyataan. Jadi lah wong NU kelaparan niku mboten mungkin. Ayo umpamane sak marungan ki wong 100 ben bengi ana sing slametan. Mbuh sing bangun omah lah, mbuh sing memperingati bae sing wis mati lah. Lho, lak warak terus to. Ada ki iki lho, NU dilawan nunut urip padahal. Apa ki mau? Yo udat udut wae. Oi. Ning kula moh lak ora ngerokok. Kula alhamdulillah kacilik ora ngerokok. Lah kuwi ngene juwengkel kula ngaji teng omahe rumah dinas Bupati Tegal, Ki Entus Susmono. Kula transit ning hotel, parani kali banser, tawani udut nganggo basa ngapak. Pak Kiai kiyek isuk-isuk ngobori cocot. Lah cilok to. Ngawur. Kiai kok cocote kon ngobori iki lho. Ya Allah, monggo Pak, cocote diobori Pak, monggo Pak. NU Tegal, Pak, juara. Orang hibah yang diberikan pemerintah kepada ormas NU itu paling besar. Entus itu berani mengalokasikan 10 miliar dalam waktu 2 tahun. Wong Muhammadiyah 3.500 juta. Wong NU 10 miliar. Kudune Bupati Magelang niku lak wong NU. Kudune uang untuk ormas tu yo besar, mumpung dadi kepala daerah. Kaya Sleman niku mesake setahun mung diwenehi 120 juta NU niku. Bahkan kalah nggih wong Katolik, nggih wong Kristen. Soale bupatine rada peko. Mila jenengan beruntung manggon teng Magelang dadi wong NU. Syaratnya napa supaya selamat niki? Wong NU supaya selamat syaratnya niki. Kayak iki menungso apa manuk to kene? Menungso to. Cah cilik iki ya udut. Ya Allah, guayane. Niki syaratnya supaya awake dhewe selamat dadi wong Islam mobil khusus dadi wong NU. Ngersake kok rek, Mbah. Lah wong sak menak cangkeme diobori kabeh. Bu, lah golek mantu seneng sing ngerokok napa mboten? Pilihlah saya. Codot. Ya Allah, seragame ungu. Rondo, rondo. Duriba salaimu dhillatu aina ma sukifu illa bihablim minallah. Illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Dimanapun manusia akan tertimpa kehinaan kecuali dia menjaga dua hal. Yang pertama hubungan vertikal dengan Allah ingkang dipun wastani hablum minallah. Ingkang nomor kali hubungan horizontal sesama manusia yang dimaknai dengan hablum minan nas. Napa niku minallah, napa niku minan nas, diterokke bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Hablum minallah, melebune nafas, diniati tobat lan taat marang Gusti Allah. Allah, Allah, Allah. Hablum minan nas, metune nafas, diniati rogo nguntung ke wong liya, minimal orang rugek ke wong liya. Kowe ngopo cengengesan tak ajar kowe. Kowe jilbabe putih nek kene kok tak rabi kapok kowe. Lah iki tenanan nek. Awake Allah wis diajari wingi kalih Gusti Allah teng bulan poso. Tarawih, tahajud, qiyamul lail, iktikaf, poso. Niku dimensi vertikal hablu minallah. Niki bulan Sawal peningkatan berarti garek jenengan undak ketok. Ning awake dhewe niki lucu e. Ya ngono wis biye pengajian telepon-teleponan gaya. HP-ne krose gaya. Wong ana pengajian nak sik beb sik pengajian lah. Tungkae mletheke beb wong. Ora ngajar SBY. Ana wong ngajak malah, "Iya, Beb, ditunggu ya." Oh, anak irungi peseke bebek. Dimensi vertikal teng bulan Sawal niki ditingkatke. Ning ternyata napa, Pak? Awake dhewe niki lemah. Wong poso niku iman, rampung poso mutakin. Hari pertama kita sudah gagal. Soalnya jenengan kudu perso. Lah awake dhewe niki Sawal, Idul Fitri niku suci. Tapi juga ada yang merdeka, sinten setan. Soale napa? Bulan poso setan niku dipenjara, begitu bodho setan niku metu. Begitu metu, setan ayo ngamuk. Bar dipenjara sebulan sih. Wadake ngamuk merdeka. Setan niku lak duwe raja, nduk. Rajane setan jenenge sinten, Pak? Iblis. Ning nggih nyuwun sewu, jenengan nak ngendikan iblis sampun nyawang kula. Orang nak kok iblis sok bagus kira orang. Iblis kau minimal rupanya kau yo SBY orang. Rajane iblis, rajane setan sing jenenge iblis niku ngamuk bengok bengok. Jadi setan sak ngalam donya niku krungu kabeh. Akhirnya nopo setan samit kumpul dugi pasang tenda. Dihibur karo Robana Al-Ikhlas. Begitu ngumpul setan niki sami matur kali Raja Iblis. Wahai Raja kami, Raja Iblis, saya dengar dari kejauhan Anda marah. Apa yang menyebabkan Anda marah? Dijawab kali Raja Iblis, wahai bala tentara setan, rahimakumullah, istimewa setane. Setan rahimakumullah. Ketahuilah, hari ini namanya hari raya Idul Fitri. Satu hari di mana dosa manusia diampuni oleh Allah. Mereka dikembalikan kepada fitrah dan kesuciannya. Hari ini mereka terlahir kembali seperti bayi yang lahir dari rahim ibunya. Padahal kalian semua tahu, wahai bala tentara setan, 11 bulan kita menggoda manusia supaya jauh dari Allah, dan kita berhasil melakukan itu. Banyak wong sing ngaku Islam ora salat, sugih ora zakat, wong ngakuni Islam tapi tumindak maksiat. Wong wedok wani karo wong lanang, wong lanang ra ngurusi wong wedok. Anak wani karo wong tua nyak-nyakke anak. Kok bisa-bisanya hari ini dosa mereka diampuni oleh Allah? Berarti apa? 11 bulan kita menggoda manusia menjadi sia-sia, tidak ada gunanya, mubadir, sungguh terlalu. Ini Raja Iblis apa Raja Dangdut gimana? Akhirnya apa, Pak? Setan sami tanglet. Jadi setan-setan sing dudut niku langsung do tanglet. Setan niku paling wedi kali wong rokok. Soalnya napa setan itu terbuat dari api. Lah wong rokok niku ora wedi karo geni, malah genine dimut jek padake. Wedi setane daripada dimut. Akhirnya bala tentara setan sami tanglet. Wahai raja kami, kalau memang demikian apa yang harus kami lakukan? Dijawab oleh Raja Iblis, "Sudah, kalian semua pulang. Nanti tak kirimi SMS." Perhatian-perhatian, Raja Iblis mau kirim SMS. Bapak ibu ampun buka HP riyen. Sing buka HP berarti anak buai iblis. Mau sing telepon sapa? SBY. perintahnya iblis. Jauhkan kembali manusia dari Allah. Caranya gimana? Sibukkan manusia dengan makanan, sibukkan manusia dengan minuman, sibukkan manusia dengan baju baru dan kesenangan, sehingga mereka melupakan Allah. Dan ternyata Pak, begitu bodoh ini kan jenengan persani. Agemane anyar-anyar, sarunge anyar, sempake anyar. Aku anyar mbahmu. Padine kowe pengen to. Rupamu. Setane kurang ajar kok jane. Napa-napane anyar. Panganane kathah, unjukane kathah, jenengan ngalor ngidul ujung. Lencer daharan apa mawon wonten mangan kupat sak bungkuse, ngombe sirup sak botole, bahkan banyak yang bodoh niku banyak beredar biskuit palsu, kalenge biskuit begitu dibuka isine peyek. Enten apa mboten ngoten niku, niku lak penipuan to niku. Oh gitu ya, kalengnya biskuit kok dibuka isine marneng. Oh alah, bulno omai SBY. Ngapusi lah wong kalengnya biskuit kok isine peyek. Niku jenenge Tony Boster, waton muni ndobose banter. Awake dhewe seneng-seneng mangan ngalor ngidul. Begitu adzan duhur dikumandangkan dari masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masjide sepi, ora ana jamaah, awake dhewe sibuk ngurusi weteng. Berarti awake dhewe disugdi godho setan apa mboten, Bu? Mboten. Wong awake dhewe kancane setan. Ini lho, Pak. Nembe setengah hari, hari pertama awake dhewe wis gagal. Wis digodhok meneh karo setan. Naudzubillah min dalik. Mila nyuwun sewu, niki sawal. Sawal itu artinya peningkatan. Kudune latihanmu wingi ning bulan Ramadan niku ditingkatke teng bulan Sawal. Berarti mboten oleh ujung, Go. Oleh niku bagian dari hablum minannas. Tapi minallah ya aja molalekke. Ujung ya ujung, wayahe salat ya salat. Ngono kuwi rungono kupingmu. Kandhane ngeyel. Wis wedake wedak FIFA nomor 4. Dadi hablum minallah niki dijogo. Hablum minannas pripun, Gus? Niku nggih penting. Hablum minannas teng Jawa niki niki paling nyenengke. Mila enten istilah silaturahmi. Silaturahmi niku napa to? Silah niku artine nyambung, rahmi niku artine kasih sayang. Wong silaturahmi kaya kula panjenengan niki berarti nyambung kasih sayang, nyambung katresnan. Wong sing nyambung silaturahmi bakal pikantuk kalih perkawis, selain di ngapura dosane dibonusi kalih, siji didawake umure. Lho ora diamini meneh. Ya Allah, malaikate ngambek lho. Siji didawake umure, nomor loro dimurake rezekine, syukur-syukur dilunasi utange. Sing bayar sapa? Lah SBY ketok utange akeh. Wong montore disetater unine didit, wong montor kreditan. Ila mangga silaturahmi cara Jawa nganggo bahasa ujung. Sing diujungi sinten? Istri sungkeman karo bojone lanang, anak karo wong tuwa, menungso siji kali menungso liyane. Kula takon kali ibu-ibu niku, wah kayak sikile selonjor, subhanallah, orang ruamangsane tunggake mletek-mletek. Ya Allah. Bar macul wae. Kok ireng-ireng kabeh. Bu, jenengan wingi bodho salaman napa sungkeman? Salaman napa sungkeman? Salaman rampung salat Id, bojone diparani pak kosong-kosong ya pak. Gek sing kosong ki apane to bu, kudune sungkeman. Hei, sungkeman, sungkeman cara kraton niku pripun? Ini iki lho, sing lanang dilungguhke sing demes kaya kula ngoten iki. Nggih to? Dasare wonge bagus. Nggih ta? Kok guyumu elek banget to? Tak dongake dadi rondo ngapok wis. Kan lumayan nak rondo dirapi karo SBY iku. Ini iki lho Pak SBY lak sungkeman niku. Sing lanang lungguh demes, ibu-ibu laku dodok, tangane bojone dicekel, disungkemi kalih matur. Papah. Tunggake mletheke papah. Lha wingi ngaji teng mriki iki lho. Wingi sore teng Karang Anyar. Lah ngendi? Kono to? Ngapa? Kowe ngapa ngatur aku? Aku gelemi kono kok ngopo? SBY senengane ngatur-ngatur kiai. Suka-suka gua lah. Lah aku ki di pengajian mengatur, di situ kadang saya merasa sedih. Sakitnya tuh di sini. Obatnya tuh di situ.